Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'in nasa bi 'ilmina. Ikhwati fi din, assalamu alaikum. Kita lanjutkan masih dalam poin tentang anjuran berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah, tahdzir dari bid'ah. Setelah membahas beberapa asar, pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian asar dari sahabat Ibnu Mas'ud, asar dari tabi Umar bin Al-Aziz, dan asar dari tabi, yaitu Imam Abu Amr Al-Auza'i. Kemudian beliau bawakan sebuah contoh praktek bagaimana mempraktekkan prinsip alaikum bisunati wa sunati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hadzu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Yang dipraktekkan oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Dibawakanlah beliau. Wa qala Muhammad bin Abdurrahman Ibn Abdurrahman Al-Adrami li rajulin takallama bid'atin wa da'an nasa ilayha. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah membawakan bahwa Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami berkata kepada seorang yang berbicara tentang sebuah bid'ah, dan dia mengajak manusia kepada bid'ah tersebut, mengajak umat untuk mengikuti bid'ahnya. Kisah ini, kisah Al-Adrami ini dengan seorang ahli bid'ah ini terjadi pada masa Khalifah Al-Wasif. Anak dari Mu'tasim, keponakan Ma'mun di masa Imam Ahmad. Kita ketahui Imam Ahmad masih di penjara karena tidak mau mengikuti bid'ahnya ahlul bid'ah ketika itu. Dan tokoh bid'ah yang dimaksud di sini adalah Ahmad bin Abi Du'ad, seorang Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran makhluk dan negara mengambil mazhab ini dan memfitnah para ulama dan menyiksa mereka yang tidak mau mengikuti mazhab negara. Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami mengajukan pertanyaan kepada Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili. Hal alamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali awal hal alimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali awalam ya'lamuha. Pertanyaan pertama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengetahui atau tidak mengetahuinya tentang Al-Qur'an itu makhluk, tentang bid'ah yang kamu ajarkan tersebut, tahu mereka, tahu atau tidak mereka? Ini prinsip dari alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu alaiha bin nawajid. Dipraktekan oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami dalam menghadapi sahibu bid'ah, pelaku bid'ah atau ahlul ahwa ahlul bid'ah. Maka dijawab oleh Ahmad bin Abi Du'ad lam ya'lamuha. Mereka tidak mengetahuinya. Jawaban yang sangat berani. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, fasyaun lam ya'lamhu haulai a'lam tahu an. Sesuatu yang mereka tidak tahu sementara Anda mengetahui. Qala rajul fa in aqul qad alimuha. Muntir dia. Maka berkata dia, sungguh aku katakan mereka mengetahui. Ya, tadi dia mengatakan dia mengetahui. Tapi karena jawaban seperti itu sangat fatal kesalahannya, maka kemudian diralat. Mereka tahu. Ya, ini al-bid'ah yang masih mau diajak ilmiah. Kalau al-bid'ah sekarang, mungkin bisa jadi. Ya, mereka tahu atau tidak? Tidak. Loh, kok bisa mereka tahu? Kemudian kamu, mereka tidak tahu kok kemudian kamu tahu. Lah memangnya kenapa? Mungkin atau tidak mungkin kalau di sekarang. Mengapa hadatsani rabbi fi qalbi? Ya karena Allah yang menceritakan kepada saya langsung. Maka wajar kalau Nabi tidak ngerti dan para sahabatnya. Wong Allah langsung bicara sama saya melalui mimpi. Tapi tidak untuk Abu Du'ad, apa Abi Du'ad. Dia masih punya adab sedikit. Jadi demikian sebenarnya. Jadi dan kalau kemudian seseorang dikatakan kepadanya apakah mereka tahu atau tidak, maka kalau menjawab mereka tidak tahu, ini tidaklah dikatakan kecuali orang yang apa, sangat jelas pengingkarannya kepada din ini. Sangat jelas apa, kekufurannya kepada din ini. Bagaimana suatu agama yang Rasulullah SAW dan para sahabat tidak tahu kemudian dirinya justru mengetahuinya. Dari mana sumber agama tersebut kalau tidak dari setan? Karena agama yang sampai kepada kita tidak ada jalur lain kecuali dari Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah kemudian para sahabatnya. Tidak ada jalur lain sampainya kepada agama kita. Itulah yang namanya bahwasanya Nabi SAW perantara antara kita dengan Allah. Dalam masalah tabligh risalah. Dalam masalah penyampaian din. Maka tidak akan ada satu ilmu agama yang bukan ajaran Nabi yang telah diteruskan oleh para sahabat yang sampai kepada kita. Ya, kalau yang bukan di ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan para sahabat yang sampai kepada kita. Kalau itu dikatakan agama padahal bukan dari Nabi dan diteruskan oleh para sahabat, maka jelas bukan agama. Kemudian tatkala kemudian dia sudah muntir dan mengakui bahwa mereka mengetahuinya, pertanyaan berikutnya, qal afawasahum alla yatakallamu bi wa la yad'u an-nasa ilayya am lam yastahum. Pertanyaan berikutnya, apakah cukup bagi mereka untuk tidak berbicara tentang hal itu dan tidak menyeru manusia, mengajak manusia kepadanya, atau tidak mencukupkan bagi mereka? Maka ada dua jawaban juga kemungkinannya. Kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini, jadi kalau sudah mereka mengetahui, kemudian mereka menyampaikan berbicara dan menyampaikan, atau diam, cukup diketahui mereka saja dan tidak disampaikan. Jawabannya tidak akan keluar dari dua, menyampaikan atau tidak menyampaikan, yaitu diam. Kalau jawabannya mereka menyampaikan, apa tuntutan berikutnya? Mana dalilnya? Kalau dia menjawab mereka menyampaikan, hat, mana dalilnya? Tunjukkan sabda Nabi atau perkataan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, coba mana? Satu saja yang sahih tentang apa yang kamu serukan tersebut. Namun Ahmad bin Abi Duat tidak menjawab, mereka tidak menyampaikan. Mereka menyampaikan, tapi mereka dia menjawab bala wa ta'um. Bahkan mencukupkan diri mereka. Artinya cukup bagi mereka untuk diam. Nah, kalau kemudian mereka tahu, kemudian mereka diam, mengapa? Kan kalau kemudian mereka diam, lalu mengapa kamu menyampaikan? Maka pertanyaan beliau berikutnya, qal basarun wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'akan. Apakah sesuatu yang sudah cukup bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk diam, namun tidak cukup bagi kamu untuk diam? Fanqata ar-rajul. Maka terdiamlah dia, orang tersebut, ahli bidah tersebut, Ahmad bin Abi Duat tersebut. Dan memang seharusnya demikian. Dan seharusnya rujuk untuk menarik semua perkataannya yang bid'ah tersebut. Tatkala para Rasulullah dan para sahabatnya tadi tidak berbicara, kalau mereka tahu, padahal mereka tahu, maka jelas mereka tahu itu batilnya. Kalau itu benar dan hak dan diperintahkan untuk menyampaikan, mesti mereka sampaikan. Tatkala mereka tahu dan diam, itu menunjukkan bahwa itu batil. Al-Quran makhluk adalah kebatilan. Bid'ah Al-Quran makhluk adalah kebatilan. Maka tidak perlu diajarkan kepada umat ini. Dan demikianlah kepada semua bid'ah, cukup kepada mereka ditanyakan dengan model dialog seperti ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami ini, toreko yang sangat tepat untuk membungkam semua ahli bid'ah di dalam membela bid'ahnya. Kalau kemudian digunakan toreko seperti ini dan tetap ngeyel dan tidak kemudian rujuk terhadap bid'ahnya, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang sombong untuk menerima kebenaran. Maka tatkala kemudian orang tadi terdiam, berkatalah khalifah, faqala khalifah wa kana hadiran, yaitu Al-Wasiq, dia berdoa, la wasa'allahu ala man lam yasa' ma wasa'ahum. Semoga Allah tidak menjadikan cukup bagi orang yang tidak merasa cukup terhadap apa yang menjadi yang telah merasa cukup, yang mereka telah merasa cukup. Didoakan kesempitan bagi ahlul bid'ah yang tidak merasa cukup untuk nyontek persis terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin dalam din ini. Maka kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan, wa hakada malam yasa ma wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah hukuman bagi orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merasa cukup, wa ashabuhu wa tabi'in lahum bi ihsan, dan para sahabat serta tabi'in telah merasa cukup dengannya, wa aimmah min ba'dihim, dan juga para imam sesudah mereka, wa aimmah min ba'dahum, dan para imam yang sudah mereka, wa rasikhina fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmunya, min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasallahu alaihi, dan juga tarekah para ahlul ilmi yang dalam ilmunya di mana thariqah mereka dalam membaca ayat-ayat sifat, mempelajari ayat-ayat sifat dan membacanya, tentang berita-berita sifat, kemudian memberlakukannya sebagaimana datangnya, maka mudah-mudahan Allah tidak membuat cukup bagi mereka. Mereka didoakan kesempitan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah sebagaimana Khalifah Al-Fasiq mendoakan kesempitan terhadap orang yang tidak merasa cukup terhadap apa yang sudah merasa cukup Rasulullah dan para sahabatnya. Dan anak Al-Fasiq menyatakan dengan sebab ini bapaknya, yaitu Al-Fasiq, rujuk kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kemudian mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dibela pada masa anaknya, yaitu Al-Mutawakkil. Dan Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara dan kemudian mendapatkan kedudukan yang terhormat setelah itu. Setelah kisah Al-Adrami ini. Walaupun sebelumnya di masa Khalifah Al-Ma'mun dan juga Al-Mu'tasim, Imam Ahmad sudah menyampaikan dalil-dalil tentang penetapan sifat, namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwafidina sallallahu wa iyyakum, beberapa penukilan terkait dengan anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatan dari bid'ah. Dan mudah-mudahan kisah yang disampaikan oleh beliau tentang Al-Adrami dengan Ahmad bin Abi Du'as menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Dan kita tiru, kita contoh di dalam menghadapi para penyeru bid'ah dalam setiap bid'ahnya. Baik bid'ah dalam masalah ibadah maupun bid'ah dalam masalah akidah. Dengan demikian, maka kita akan memasuki pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya barangkali ada yang ditanyakan dari penukilan para salaf tentang targhib pada sunnah dan tahdir dari bid'ah. Ada? Atau sudah jelas? Kisah Al-Adrami sudah bisa dipahami dengan jelas? Dan itu sangat berharga kisah tersebut. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pada judul tentang zikru ba'di ayati sifat, penyebutan sebagian ayat-ayat sifat. Ikhwah fi din Allah wa iyyakum, sebelum kita memasuki tentang pembicaraan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam ayat-ayat maupun nanti dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya sampaikan bahwa kita bisa mendapatkan sifat-sifat Allah Ta'ala dari Al-Quran maupun hadis dengan beberapa cara. Kita bisa menetapkan dari Al-Quran dan hadis sifat-sifat Allah Ta'ala dari beberapa cara. Ulama menjelaskan ada 4 caranya. Yang pertama dari asma. Maka setiap kita dapatkan ada asma'ullah, asma'ul husna, maka kita temukan di dalamnya sifat. Kita bisa ambil di dalamnya sifat. Kemudian yang kedua dari fi'il, dari af'alullah. Dari perbuatan-perbuatan Allah SWT. Yang ketiga dari tasrih bisifat, artinya dari memang sudah disebutkan langsung berupa sifat, bentuknya memang sudah penyebutan sifat dari asma, misalnya as-sami kita dapat ambil sifat as-sam, al-basir kita dapat ambil sifat basar, Al-Qadir kita dapat ambil sifat qudrah. Dari fi'il misalnya wa kallamallahu, kita bisa ambil sifat kalam. Fa'alul lima yurid, kita bisa ambil sifat al-fi'lu. Khalaqallah, alladhi khalaqa samawati wal ardh, kita bisa ambil sifat al-khalq. Kemudian dari tasrib sifat seperti inna rahmatallah, sesungguhnya rahmatallah qaribu minal muhsinin, langsung disebutkan rahmatallah, rahmat dalam bentuk sifatnya. Wajah kawajhu rabbik, dan tetaplah wajah Rabbmu, itu tasrih bisifat wajah. Kemudian dari isim fa'il atau dari wasf. Kemudian kaidah selanjutnya, di dalam penetapan sifat mengikuti bagaimana datangnya. Kalau pensifatan tersebut datang dalam bentuk mutlak, maka kita bisa menyebutkannya secara mutlak. Namun kalau kemudian datang dalam bentuk muqayyad, maka kita juga harus menetapkannya dalam bentuk muqayyad. Yang mutlak artinya yang tidak terkait dengan keadaan tertentu. Kalau yang muqayyad artinya yang terkait dengan keadaan tertentu atau ya, sesuatu sebab tertentu. Seperti misalnya wayamkurullah wallahu khairul makirin, ta yakiduna kaida wa akidu kaida, yakiduna kaida wa akidu kaida, mereka membuat tipu daya maka aku pun membuat tipu daya. Maka Allah membuat tipu daya ini terkait dengan karena ada yang membuat tipu daya, maka apa ini bentuknya muqayyad. Yukhadi'un Allah wa Allah khadi'uhum, yukhadi'unallaha wallahu khadi'uhum. Mereka memperdaya Allah SWT dan padahal Allah yang memperdaya mereka. Jadi sifat yang disebutkan sebagai lawan dari atau menghadapi apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Ini yang muqayyad. Maka kita katakan juga dalam bentuk muqayyad. Maka Allah membuat makar bagi orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Allah memperdaya orang-orang yang telah memperdaya Allah SWT dan demikian seterusnya. Berbeda kalau yang bentuk mutlak. Maka kita katakan Allah memiliki sifat wajah, Allah memiliki sifat iradah, Allah memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat qudrah dan lain sebagainya. Datang dalam bentuk mutlak karena memang dalil-dalil datang dalam bentuk mutlak. Terkait dengan masalah sifat, maka untuk diketahui tentang idhofah, tentang penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran kepada Allah taala atau idhofah, jadi mudhof ilaih, yang mudhof ilaihnya adalah lafzul jalalah Allah, itu ada dua. Yang pertama, idhafatus sifat ilal mausuf. Idhafatus sifat ilal mausuf itu idhafat sifat kepada yang disifati, atau yang kadang para ulama menyebutkannya sebagai idhafatul ma'ani. Yang kedua, idhafatul makhluk ila khaliqihi. Jadi idhafah makhluk kepada penciptanya. Atau yang sering disilakan dengan idhafatul a'yan. Idhafatul a'yan. Nah, idhafatul sifat ilal mausuf atau idhafatul ma'ani, cirinya kalau sesuatu yang didhafahkan kepada Allah itu berupa makna atau berupa zat yang tidak terpisah dari Allah, kemudian didhafahkan kepada Allah, maka itu idhafatus sifat. Jadi kalau ada sebuah makna, sebuah maknawi, atau sebuah zat yang tidak terpisah dari Allah, kemudian didhafahkan kepada Allah, maka itu idhafatus sifat. Kalau idhafatul a'yan, cirinya kalau ada zat berdiri sendiri kemudian didhafahkan kepada Allah, maka itu idhafatul a'yan. Dan idhafatul a'yan kadang dimasukkan untuk tasrif, untuk memuliakan zat yang didhafahkan kepada Allah tersebut, atau untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah pemiliknya. Allah lah penciptanya. Nah, kaidah ciri-cirinya sudah saya sampaikan. Saya sebutkan salah satu contoh, kemudian antum masukkan ya, kemana ini? Kaidah fatul yang mana? Kalau ada perkataan fi baitin min buyutillah, di berkumpulnya orang dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, ini idhofah apa? Ayat mengapa? Hah? Karena rumah adalah sebuah zat yang terpisah dari Allah SWT. Didhofahkan kepada Allah, maka itu idhofatul ayat, bukan idhofatul sifat. Tujuannya untuk apa? Tasrifan, untuk memuliakan. Maksudnya ini bukan sembarang rumah, ini rumah yang mulia, masjid, rumah Allah. Didoakan kepada Allah untuk memuliakan rumah tersebut. Seperti dalam surah Naqatullah, ontanya Allah. Ini doatul apa? Ayat mengapa? Karena onta adalah zat yang terpisah, berdiri sendiri. Disandarkan kepada Allah itu doatul ayat. Itu betul makhluk ila khaliqihi tasrifan. Dia onta, bukan sembarang onta. Diidofakan kepada Allah untuk memuliakan onta tersebut. Bukan sembarang onta. Onta sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh. Kemudian, kalau firullah wayabqa wajhu rabbik, dan abadilah wajah Rabbmu. Idofatul apa? Idofatul itu batul ayan atau ma'ani? Ma'ani atau itu batul sifat? Karena apa? Wajah adalah sesuatu yang tidak terpisah dari pemiliknya. Dia bukan berdiri sendiri, dia bersama zat. Didofakan kepada Allah, maka itu batul sifat. Demikian juga rahmatullah, kalamullah, yadullah, dan lain sebagainya. Jadi penyandaran kepada Allah SWT. Pokoknya mudahnya, kalau kemudian itu sebuah zat yang bersendiri kemudian didofakan kepada Allah, maka bukan itu atau sifat. Tapi kalau itu makna atau kemudian zat yang ada pada diri Allah SWT kemudian disandarkan kepada Allah, maka itu idhofatul ma'ani atau idhofatul sifat. Kemudian kemarin sudah saya jelaskan tentang kelompok-kelompok ahlu ta'til ada yang takdil, dan ada yang tahrif, ada yang tafwid. Nah, tingkatan-tingkatan ahlu takdil dalam masalah asma wa sifat bisa diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, Jahmiyah, yaitu mentakdir seluruh asma dan sifat, tidak menetapkan satu pun dari asma atau sifat Allah SWT. Ini Jahmiyah, meniadakan Allah memiliki nama dan sifat semuanya. Maka semua nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan Hadis itu majaz, itu kiasan saja, apa hapus-hapusan. Tidak sesungguhnya. Yang kedua, Mu'tazilah. Yaitu yang menetapkan nama tetapi menolak seluruh sifat. Mereka menetapkan asma Allah tetapi tidak menetapkan sifat-sifat Allah Taala. Yaitu Mu'tazilah. Yang ketiga, As'ariyah. Yaitu yang menetapkan asma dan menetapkan sebagian sifat namun menolak yang lainnya. Khususnya sifat-sifat yang terkait dengan ikhtiariyah. Sifat-sifat yang terkait dengan kehendak. Mereka tolak semuanya sifat-sifat ikhtiariyah. Hanya menetapkan sifat-sifat dzatiyah, maknawiyah. Dzatiyah, maknawiyah. Dan jumlahnya hanya 7. Itulah As'ariyah yang dikembangkan dengan mazhab Maturidiyah dengan sifat 20-nya. Yang akhirnya sifat 20 adalah kembalinya kepada sifat 7 tersebut. Nah, mereka tatkala menghadapi ayat-ayat atau hadis-hadis sifat yang tidak menetapkan sifat sama sekali, maka membawa idhofah kepada Allah tersebut sebagai idhofatul makhluk ila khaliqi. Di ayat-ayat sifat mereka pahami itu adalah idhofah makhluk kepada penciptanya. Maka akan senantiasa ditafsirkan dengan makhluk. Senantiasa mereka akan memaknai ayat sifat dan hadis sifat maksudnya adalah makhluk. Sesuai dengan mana yang paling mendekati menurut perkiraan mereka. Maka cinta ditafsirkan dengan apa? Pahala. Kemudian kalamullah ditafsirkan dengan Allah menciptakan makhluk namanya kalam. Dan demikian. Waja'a rabbuk, maksudnya datang makhluk Allah yaitu malaikat atau perintahnya dan sebagainya. Yang jelas yang datang itu makhluk, bukan Allah. Dan demikian seterusnya. Adapun yang menetapkan sebagian sifat, maka cara menghadapi ayat-ayat dan hadis-hadis sifat yang di luar apa yang mereka tetapkan dibawa kepada yang sudah mereka tetapkan. Itu kalau bisa. Kalau tidak, ya ditafsirkan sebagai makhluk. Mengikuti apa pendahulunya Mu'tazilah. Karena hakikat mazhab Asy'ariyah adalah hakikat mazhab Mu'tazilah. Dan hakikat mazhab Mu'tazilah adalah mazhab Jahmiyah. Maka bisa dikatakan semua mazhab yang mentahrif ayat-ayat itu adalah mazhab Jahmiyah. Jadi kalau Asy'ariyah mensikapi ayat-ayat dan hadis sifat, maka membawa seluruh sifat-sifat itu kepada sifat yang 7. Kalau bisa, kalau tidak ya ditafsirkan dengan makhluk. Sudah, itu mukadimah sebelum kita menerjuni ayat-ayat sifat yang beliau bawakan.